بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita tengah menyaksikan sebagian saudara-saudara kita umat Islam berduyun-duyun pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Dan kalaupun kita telah diberi kesempatan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk lebih menyempurnakan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah haji merupakan salah satu peribadatan dalam Islam yang telah berumur cukup panjang, tidak kurang dari 5000 tahun yang lalu sejak diproklamirkan dan sejak diikrarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terus ibadah tersebut dilestarikan sampai saat ini. Berbeda dengan ibadat-ibadat yang lain di dalam Islam, ibadah haji ini diberi catatan dalam Al-Quran bahwa ibadah itu wajib dilakukan man istata'a ilaihi sabila, oleh mereka yang memiliki kecukupan dan kemampuan untuk melakukannya, baik itu kemampuan finansial maupun kemampuan mental, spiritual dan lain sebagainya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pada kesempatan siang hari ini, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan prosesi atau teknis ibadah haji, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencermati bagaimana Al-Quran berbicara tentang haji. Tadi saya katakan bahwa dibanding ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji ini diuraikan meski diberi catatan dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Tetapi dibanding ibadah-ibadah yang lain, Al-Quran menjelaskan agak sedikit lebih rinci prosesinya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Salat kita tidak temukan di dalam Al-Quran. Berapa rakaat kita lakukan saat salat subuh, salat zuhur dan seterusnya. Begitu juga zakat, dan ditentukan secara rinci nisab dan besaran zakat yang harus kita keluarkan. Puasa juga demikian rupa. Kita hanya diminta untuk menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi untuk ibadah haji ini agak sedikit lebih rinci Al-Quran menjelaskannya. Misalnya tentang sa'i antara Safa dan Marwah ada dijelaskan tersendiri dalam surat Al-Baqarah, misalnya ayat 158. Ada hal lain tentang pelanggaran yang kita lakukan dalam ibadah haji yang harus dibayar dengan dam, dan pantangan yang kita harus hindari saat melakukan ibadah haji. Kemudian bagaimana para jamaah haji itu berduyun-duyun ke Arafah, dari Arafah lalu ke Muzdalifah, yang di situ ada Al-Mash'ar Al-Haram, lalu kemudian menuju Mina dan bermabit di situ selama hari-hari Tashriq 11, 12 Dzulhijjah, atau bisa dilanjutkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Agak sedikit lebih rinci. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat tersendiri yang diberi judul Surat Al-Hajj. Walaupun kalau kita baca Surat Al-Hajj ini, ayatnya berjumlah 78, tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang haji hanya 11 ayat. Nah, memang Al-Quran tidak merinci itu. Rincian peribadatan-peribadatan itu bisa kita temukan dalam sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam solat beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukanlah salat seperti halnya aku melakukan. Dalam ibadah haji beliau mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Soal prosesi dan teknik pelaksanaan ibadah haji, lihat dan ambil dariku. Begitu kata Rasul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji hanya satu kali. Dan yang ikut bersama beliau saat beliau melakukan ibadah haji yang hanya sekali itu, dalam satu riwayat dikatakan 100 ribu para sahabat mengiringi dan menyertai haji Rasul. Ada riwayat lain yang mengatakan yang menyertai beliau berjumlah 124 ribu. Masing-masing sahabat melihat, menyaksikan, mengambil dan menarik kesan apa yang dia lihat dan dia saksikan dari Rasulullah, lalu kemudian meriwayatkannya. Sudah barang tentu terjadinya kemungkinan perbedaan dalam melihat dan menyaksikan serta mengambil kesan dari apa yang dia saksikan dari ibadah Rasul menyangkut ibadah haji itu sangat memungkinkan terjadi perbedaan. Disinilah lalu kemudian terjadi perbedaan pandangan dalam melakukan ibadah haji, antara ini boleh dilakukan ini atau tidak boleh melakukan itu dan lain sebagainya. Jadi ibadah haji ini agak sedikit lebih rinci dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Hajj, seperti saya katakan tadi, kalau kita baca surat ini diawali dengan sebuah ayat yang mengingatkan kita agar selalu bertakwa. Mengapa? Karena kita harus waspada. Kita harus mencermati dan kita harus hati-hati, karena nanti kita akan menghadapi suatu hari yang dalam permulaan surat Al-Hajj itu dikatakan, "Inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Kita diminta untuk bertakwa dan waspada ketika nanti terjadi goncangan yang begitu dahsyat di hari kiamat, di mana kita saksikan saat itu nanti, saking dahsyatnya kejadian pada hari itu, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya terpaksa anaknya terlepas dari susuan ibunya karena begitu dahsyatnya hari tersebut. Manusia berjalan sempoyongan seakan berada dalam keadaan mabuk, padahal sesungguhnya dia tidak dalam keadaan minum minuman keras. Begitu dahsyatnya digambarkan kehidupan hari kiamat yang merupakan hari akhir. Lalu muncul ayat berikutnya dalam permulaan surat Al-Hajj yang menjelaskan bahwa dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan min nutfah, dari sesuatu yang min nutfah, dari sperma, dari air yang hina, min ma'in mahin. Lalu diceritakan proses kejadian manusia. Rangkaian uraian yang sedemikian rupa dalam permulaan surat Al-Hajj ini memberi kesan kepada kita. Sebab kalau kita lihat makna dari Al-Hajj atau haji itu adalah al-qasdu. Kita menuju, kita melakukan sebuah perjalanan. Di awal surat ini digambarkan bahwa manusia yang diciptakan pertama kali min ma'in mahin, min nutfah, dari sperma, lalu berkembang menjadi mudghah sampai kemudian dibalut dengan daging, dan daging lalu diberi ruh, ditiupkan ruh, dan akhirnya menjadi manusia. Itulah awal kejadian kita, umat manusia. Lalu kemudian digambarkan kemana nanti manusia akan berakhir, kemana kita akan menuju. Itulah yang disebut dengan Yaumun Azim, hari yang sangat agung, yaitu hari akhir itu. Jadi perjalanan hidup manusia ini sesungguhnya adalah untuk menuju hari akhir itu. Kita bermula dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dan kita akan menjemput atau kita akan datang kepada suatu hari, yaitu hari akhir. Perjalanan ini harus kita isi dengan berbagai amal kebajikan. Maka nanti pada pertengahan surat Al-Hajj itu mulai diuraikan. Jadi perjalanan kita dalam hidup ini, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya Anda itu harus melakukan, ketika melakukan ibadah haji, sesungguhnya ibadah haji itu merupakan suatu proses perjalanan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian disimbolkan dengan berkunjung ke Baitullah di tanah suci sana. Ritualnya memang kita mengunjungi Baitullah. Kita melakukan prosesi ibadah haji di sana, di tempat-tempat yang muqaddas. Tetapi secara substansi, ibadah haji itu bisa kita lakukan dalam setiap saat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perjalanan spiritual, mengisi kehidupan kita dari yang semula tiada, lalu kemudian diciptakan dari sesuatu yang hina, sampai akhirnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semua kita nanti akan menjumpai hari akhir. Sebab kita memiliki batasan umur, tetapi nanti di hari akhir kelak kita akan dibangkitkan kembali. Itulah saat yang sesungguhnya kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi dan substansi dari ibadah haji itu. Tetapi ibadah haji selain dia berdimensi ketuhanan, perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat paparan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dimensi kemanusiaan dalam ibadah haji itu sangat-sangat kental. Ini bisa kita lihat misalnya dalam retorika Al-Qur'an ketika menjelaskan ibadah haji. Itu dijelaskan ada di 4 tempat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 158 menjelaskan tentang Safa dan Marwah. Surat Al-Baqarah 196 sampai 203 menjelaskan tentang prosesnya, mulai dari wukuf di Arafah, Muzdalifah, lalu kemudian ke Mina. Dan kemudian dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 yang berbicara tentang kewajiban ibadah haji, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Dan yang terakhir dalam 11 ayat di surat Al-Hajj. Kalau kita cermati pembicaraan Al-Quran tentang haji di empat tempat tersebut, kita akan temukan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang haji itu selalu didahului atau diselingi oleh ayat-ayat yang berbicara tentang infak. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini didahului sebelumnya dengan ayat yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah, Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Wa ahsin, berbuat ihsan dan baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Baru masuk ayat itu. Dalam surat Ali Imran, sebelum Allah berbicara tentang inna awwala baitin wudi'a linnas dan seterusnya yang menyangkut tentang ibadah haji, kita temukan pada ayat sebelumnya sebuah ayat yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Anda atau kalian tidak akan mendapatkan amal kebajikan yang sejati selagi Anda belum menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Kita dalam berinfak kadang-kadang memilih yang sisa-sisa. Dalam ayat ini mengatakan kebajikan yang sesungguhnya dan yang sejati baru akan kita peroleh kalau kita berani menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Mimma tuhibbu. Baru masuk ayat tentang haji. Dalam surat Al-Hajj, di sela-sela 11 ayat yang berbicara tentang haji itu, banyak kita temukan tentang wa at'imul ba'isal faqir, berilah makan kepada fakir miskin, sembelihlah binatang kurban dan bersedekahlah dari sisi. Ini semua dimensi-dimensi kemanusiaan yang bisa kita temukan dalam ibadah haji. Bahkan hampir seluruh peribadatan dalam Islam, meski itu terkesan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi sesungguhnya ada nuansa sosial dalam ibadah itu. Ibadah sholat kita lihat, terkesan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Tetapi lihat, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ada sejumlah kecaman yang disampaikan Al-Quran kepada mereka yang melakukan salat. Mengapa? Karena yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka tidak memiliki kepedulian sosial. Jadi salat yang dianggap berkualitas itu adalah salat yang memiliki efek dan dampak sosial. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sejati, yang hakiki dan yang sesungguhnya adalah yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga puasa, zakat, nuansa sosialnya sangat ketat. Bahkan pelanggaran yang kita lakukan dalam peribadatan-peribadatan itu seringkali harus kita bayar dan kita tebus dengan hal-hal yang bernuansa sosial. Dalam haji itu jelas, kalau seseorang membuka kain ihram dan mengambil jalan tamattu sampai datang masa haji nanti, dia minta untuk membayar dam al-haji, menyembelih kambing. Ada pelanggaran kita, rambut rontok dan lain sebagainya, misalnya larangan-larangan dalam ihram, kita minta untuk membayar fidyah. Dalam ibadah puasa, seseorang yang secara sengaja melakukan hubungan seksual di siang hari, dia diminta untuk membayar kafarah berupa membebaskan budak. Kalau tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak bisa, memberi nafkah atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini bentuk-bentuk sanksi atau kafara, tebusan atau bayaran yang harus kita tunaikan ketika ada pelanggaran dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Yang dilanggar hak Tuhan, tetapi tebusan atau bayarannya kita serahkan kepada manusia. Inilah dimensi kemanusiaan yang bisa kita rasakan dalam ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Maka ibadah-ibadah itu tidak hanya berdimensi ketuhanan yang berakhir pada pembentukan kesalehan individual, Tetapi ibadah-ibadah itu harus memiliki efek dan dampak sosial sehingga melahirkan apa yang kita sebut dengan kesalehan sosial. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim sejati itu adalah mereka yang tidak pernah menyakiti orang lain, baik dengan perkataan dan perbuatan. Itu sekilas yang bisa kita tangkap dari retorika atau pemaparan Al-Quran menyangkut ayat-ayat haji. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa kedati Rasulullah mengatakan khudu anni manasikakum, tetapi ada sebagian kalangan yang memahami peristiwa ibadah haji ini dengan hanya melakukan pendekatan terhadap Al-Quran. Sebab ada logika yang mengatakan berkumpulnya umat manusia, berkumpulnya orang banyak di satu titik, di satu tempat, di satu waktu, sangat-sangat rentan menimbulkan jatuhnya kurban. Ibadah haji kita lihat itu puncaknya adalah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, ketika orang berwukuf di Arafah, yang tahun ini insyaallah akan jatuh pada tanggal 26 November. Kemudian tanggal 27 para jamaah haji menuju Mina, sampai akhirnya melakukan mabit di Mina selama 3 hari, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Hari-hari ini disebut hari-hari tasyrik. Mengapa? Hari tasyrik itu adalah hari di saat dulu orang-orang itu mengharapkan munculnya terik matahari. Tasyrik itu dari kata syuruq. Syuruq adalah terbitnya matahari. Mengapa? Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu kita diminta untuk melakukan ibadah kurban. Jamaah haji melakukan ibadah kurban, termasuk kita yang tidak melakukan ibadah haji dianjurkan untuk berkurban. Tanggal 11, 12, 13 daging sembelihan itu mereka jemur. Orang Arab itu suka dendeng. Maka dalam salah satu hadis Rasul, beliau dengan bangga mengatakan, saya ini adalah anak seorang perempuan yang suka membuat dendeng al-qadid. Mereka yang hobi membuat dendeng itu harapan terbesarnya adalah matahari. Maka tanggal 11, 12, 13 itu adalah saat-saat mereka menanti kehadiran terbitnya matahari. Sebab mereka bisa mulai menjemur daging-daging. Itu salah satu asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi puncak ibadah haji tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hanya 5 hari. Bisa dibayangkan, hampir 4 juta umat Islam berkumpul di satu waktu, di satu tempat, maka sangat rentan menimbulkan jatuhnya kurban. Dan ini yang sering kita saksikan. Setiap tahun selalu ada, walaupun semakin ke belakang ini sudah semakin berkurang. Sehingga kemudian muncul pikiran nakal dari sebagian sarjana dan cendekiawan Muslim ketika membaca ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Para ahli tafsir memahami bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Lalu kemudian muncul pikiran nakal yang mengatakan bahwa mengapa ibadah haji itu harus dipusatkan dan puncaknya tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Padahal ayatnya bersifat umum, haji itu bisa dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui tadi itu. Pandangan semacam ini adalah pandangan yang parsial dalam memahami teks-teks keagamaan. Mengapa? Karena hanya bersandar pada Al-Quran. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan dalam persoalan ibadah haji ini, khudu anni manasikakum, perhatikan dan ambil tata cara pelaksanaan ibadah haji ini dariku. Hanya sayangnya pendapat ini sesungguhnya pernah dikemukakan oleh seorang sarjana muslim di Mesir, lalu kemudian ditangkap oleh salah seorang cendekiawan muslim di Indonesia dan dilontarkan tanpa memperhatikan secara seksama bagaimana Al-Quran berbicara tentang ibadah haji dan bagaimana Rasulullah menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan sekedar gambaran bagaimana Al-Quran berbicara tentang ibadah haji, tentunya dari retorika penjelasan Al-Quran menyangkut itu, dan belum kita masuki lebih jauh terhadap ayat-ayat tersebut secara lebih rinci. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi renungan kita bersama, bahwa kita dalam mengisi kehidupan ini hendaknya kita terus dan selalu melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan berbagai amal kebajikan yang tidak hanya akan melahirkan kesalehan individu, kesalehan kita dalam melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menghasilkan kesalehan sosial dalam menjalin hubungan baik dengan umat manusia dan lingkungan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.